A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qisasihim 'awratun liulil albab. Ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi. Baina yadayhi wa tafsir kulli syai' wa huda wa rahmatun liqaumin yu'minun. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, laqad kana fi qisasihim 'ibratun li'ulil albab. Ay qisasul anbiya wa rusul ma'qamihim. Sungguhnya pada kisah-kisah mereka, para anbiya dan rasul bersama kaumnya, terdapat ibrah liulil albab, bagi mereka-mereka yang mau berpikir, mengambil ibrah darinya, ahlul khair wa ahlul syar. Wa anna min man fa'ala mithl fi'alihim, wa anna man fa'ala mithl fi'alihim nalahu ma nalahum min karamatin aw ihana. Baik dari orang yang kisah yang baik maupun kisah yang buruk, dan barang siapa yang melakukan seperti perbuatan mereka, maka mereka pun akan mendapatkan setimpal sama dari kemuliaan atau kehinaan sesuai dengan perbuatannya itu. Wa ya'tabiru nabiha aidha, dan mereka mengambil ibrah juga dari kisah tersebut. Malillahi min sifatil kamal wal hikmah wal azimah. Hanya milik Allah lah sifat yang maha sempurna, hikmah yang besar. Wa annahullahu alladzi la tanbaghi al-ibadah illa lahu wahdahu la syarika lah. Dan hanya kepada Allah lah alladzi la tanbaghi al-ibadah, yang mana tidak pantas ibadah itu kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Wa qaluhu ma kana haditsan yuftara. Kisah-kisah ini semua bukan ucapan yang dusta. Ma kana hadzal Qur'an la qasallahu bihi 'alaikum min amba'il ghaib. Kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an ini dari perkara yang gaib adalah bukan dari kisah-kisah yang dusta, yang berbeda-beda. Walakin akan tapi tasdiqul ladzi baina yadayhi, sebagai pembenaran yang ada di hadapannya dari kitab-kitab yang sebelumnya. Wa yuwafiquha wa yashhad laha bisihhah, dan mencocoki Al-Qur'an, mempersaksikan bahwasanya Al-Qur'an itu benar. Wa tafsil kulli syai', juga sebagai merinci segala sesuatunya. Yahtaj ilaihil ibad, yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Min usuluddin wa furu'ih, dari inti-inti agama dan cabang-cabangnya. Wa minal adillah wal barahin, dan dari dalil-dalil dan burhan. Wa huda wa rahmah liqaum yu'minun, dan sebagai hudan, petunjuk, rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum bisabab ma yahsul lahum bi min al-'ilm bil haqq wa isari yahsul lahum min al-huda. Sesuai dengan ilmu apa yang mereka dapatkan dengan hak, dan bagaimana mereka mencurahkannya, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Wa bima yahsul lahum min thawabil ajil wal ajil tahsul lahum rahmah. Hal ini sebagaimana mereka pun mendapatkan pahala yang disegerakan dan yang ditunda, maka mereka pun akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faslun, nah ini pasal tentang masalah apa? Nah, hikmah atau rahasia atau fawaid-fawaid dari kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Naam. Kalau ayatnya sudah selesai, tapi kalau nanti fawaidnya insya Allah kita baca dari satu persatu insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.